Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga pada siang hari ini kita dapat melanjutkan pengajian rutin kita dari kitab Fiqhul Ta'amul Ma'an Nas, dan tema yang akan kita bahas pada siang hari ini adalah tentang al-auladu amanah, bahwa anak-anak itu adalah merupakan amanah yang sangat besar bagi seorang muslim di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Penulis kitab ini setelah beliau menjelaskan kepada kita sekalian tentang hak-hak yang berkenaan dengan suami istri, kemudian beliau hafizahullah taala menyebutkan tentang hak-hak anak atau bagaimana kita memperlakukan anak atau muamalatul walid li auladihi, ya, bagaimana seorang ayah memperlakukan anaknya. Para hadirin dan hadirat, banyak sekali para penulis, para khatib dan para penceramah berbicara tentang birrul walidain, bagaimana semestinya seseorang berbakti kepada kedua orang tuanya. Dan tentu saja ini adalah merupakan sebuah keharusan yang mesti disampaikan kepada umat, karena berbakti kepada kedua orang tua adalah merupakan kewajiban terbesar bagi seorang muslim setelah berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu ditinjau dari segi syariat, dari segi akal, dan juga dari segi etika. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala misalnya dalam Al-Qur'anul Karim berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Beribadahlah kalian kepada Allah dan janganlah kalian menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan hendaklah kalian berbakti kepada kedua orang tua kalian. Akan tetapi birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua, itu tidak akan terjadi kecuali jikalau seorang muslim dia memberikan inayah atau perhatian kepada anak-anak. Ya, apabila seorang muslim dia melaksanakan kewajibannya mendidik dan membina anak-anaknya dengan sebaik-baiknya sehingga anak itu menjadi anak yang soleh, anak yang istiqomah, maka dengan demikian sang anak akan berusaha untuk memenuhi hak-hak Allah Subhanahu wa taala dan hak hamba-hambanya, dan diantaranya adalah hak kedua orang tuanya. Oleh sebab itu hubungan antara orang tua dan anak adalah merupakan alaqah tabaduliyah, yaitu hubungan yang take and give, ini saling memberi. Ya, setiap anak yang merasakan adanya kasih sayang yang sangat besar dan adanya kesungguhan yang sangat besar dari orang tuanya kepadanya, ya, adanya perhatian lebih yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya, maka sang anak ini semakin terdorong untuk birrul walidain, semakin terdorong untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Ya, maka apabila kita ingin menuntut agar anak-anak kita itu berbakti kepada kita, maka terlebih dahulu juga kita harus memberikan sesuatu kepada anak itu yang menjadikan anak itu berbakti kepada kita sekalian. Dan sebaliknya adalah apabila anak itu merasakan kegersangan dari orang tuanya, ya, mungkin orang tuanya memandangnya acuh tak acuh dan lebih disibukkan dengan masalah-masalah lain, apalagi kalau seandainya misalnya orang tuanya ini adalah berpoligami katakan, sehingga kemudian harus konsentrasinya harus terpecah di dalam membina rumah tangga, sehingga terkadang sang anak ini dia melihat bahwa dia ini bukan sesuatu yang penting di hadapan orang tuanya. Maka apabila itu terjadi, dorongan sang anak ya, untuk berbakti kepada orang tuanya pun menjadi sangat kecil pula. Ya, karena memang orang tuanya pun tidak memberikan perhatian yang cukup kepada anaknya. Ya. Para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, di sini Syekh Abdul Aziz Al-Fauzan beliau mengatakan al-mar'u yahsudu mazar. Seseorang itu akan panen sesuai dengan upayanya ya ketika dia bercocok tanam. Orang tua akan memiliki anak-anak yang soleh dan solehah apabila di dalam keluarga tersebut ya dia menanam atau membina anak-anaknya dengan baik. Para hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian juga dengan anak. Anak ini adalah merupakan investasi orang tua. Ya, investasi baik di dunia ataupun di akhirat. Adapun investasi duniawi, ya. Maka apabila seorang anak itu dia dibina, maka dia akan menjadi anak yang kemudian bersyukur, berterima kasih dan berbakti kepadanya. Ya. Baik itu dalam kehidupan dunia ataupun di akhirat kelak, sebagaimana hal itu disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, idza mata ibnu adam inqata'a amaluhu illa min thalath. Apabila anak Adam meninggal, terputuslah amal perbuatannya kecuali tiga perkara: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakannya. Adapun di akhirat kelak, maka seorang muslim terkadang dia akan memiliki derajat yang sangat tinggi bukan karena amal yang dilakukannya, tetapi karena anaknya yang berbakti kepada dirinya. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan di dalam surat Ar-Ra'd ayat yang ke-23, jannatu 'adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Surga Aden yang akan dimasuki oleh orang-orang yang beriman itu, dan akan dimasuki pula oleh bapak-bapak mereka, istri-istri mereka, dan anak keturunan mereka. Bahkan apabila sang anak itu sampai hafal Al-Quran setelah dibina dan dididik oleh orang tuanya, atau kemudian ya anak ini adalah disekolahkan oleh bapaknya ke lembaga pendidikan yang Islami misalnya, sehingga kemudian menjadi seorang hafid, menjadi seorang ulama, maka disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sang orang tua di hari kiamat kelak akan diberikan dengan tajul waqar. Ya, tajul waqar, mahkota kehormatan. Al-lu'atu fihi, bahwa satu permata saja yang ada di mahkotanya itu adalah khairun minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia dan seisinya, itu satu permatanya saja. Saat itu dia bingung, dari mana saya dapatkan mahkota ini? Karena anakmu yang telah menghafal kitabullah. Dan tentu apabila itu bagi balasan bagi orang tuanya, lalu bagaimana dengan anaknya sendiri yang menghafalkan Al-Qur'an Al-Karim? Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi anak ini adalah merupakan amanah yang sangat besar. Karena kitalah yang mempolak sang anak, yang memberikan bimbingan, yang memberikan arahan. Oleh sebab itu beliau alaihi salatu wasalam bersabda, "Ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisani." Maka tidak ada seorang anak pun yang dilahirkan kecuali dilahirkan di atas fitrah, maka bapaknya yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani atau Majusi. Ya. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan anak-anak ini adalah sebagai amanah yang sangat besar bagi seorang muslim. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Anfal ayat yang ke-27 dan 28, "Ya ayyuhalladzina amanu la takunullaha wa rasula wa takunu amanatikum wa antum ta'lamun." Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa annallaha indahu ajrun 'adzim. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengkhianati Allah dan Rasulnya, dan janganlah kalian mengkhianati amanah-amanah kalian sedangkan kalian mengetahui. Dan ketahuilah, sesungguhnya harta kalian, anak-anak kalian adalah merupakan ujian bagi kalian, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala di sisinya lah pahala yang amat besar. Maka di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala melarang kita sekalian untuk mengkhianati amanah. Dan di antara amanah yang paling besar adalah amanah anak dan keturunan. Ya. Karena anak kita adalah merupakan qurratu ayun, penyejuk pandangan mata, merupakan buah hati kita, perhiasan kehidupan dunia. Tetapi mereka adalah merupakan amanah yang apabila tidak kita jaga, maka itu akan menjadi sesuatu yang memberatkan kita di hari kiamat kelak. Oleh sebab itulah Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita di ayat setelahnya, ya, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Ketahuilah, sesungguhnya harta kalian dan anak-anak kalian itu adalah menjadi fitnah. Artinya apa? Dapat menjadi sebab terfitnahnya kalian, ya, sehingga kalian kemudian bisa terjerumus ke dalam azab Allah Subhanahu wa taala. Namun sebaliknya, apabila kita menjaga amanah itu dengan baik, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa annallaha indahu ajrun adzim, dan sesungguhnya di sisi Allah lah ya pahala yang sangat besar itu. Pahala yang sangat besar apabila kita menjalankan amanah. Oleh sebab itu orang tua yang bisa menjaga dan mendidik anak-anaknya dengan baik, maka dia akan mendapatkan seluruh pahala yang diterima oleh anaknya. Ya, dapat dibayangkan apabila seorang ibu dia memiliki anak yang soleh, setiap perkataan baik yang diajarkan oleh sang ibu kepada anaknya, maka setiap kali anak itu mengucapkan kata-kata yang baik, maka ibu mendapatkan pahala dan keutamaannya. Misalnya seorang ibu mengajarkan kepadanya istighfar, ya, astagfirullahaladzim atau subhanallah atau misalnya alhamdulillah atau Allahu Akbar, maka setiap kali anak itu mengucapkan kalimat-kalimat tersebut, maka sang ibu ini terus mendapatkan pahalanya. Demikian juga tatkala orang tua mengajarkan membaca dan menulis, setiap kali anak itu membaca dan menulis, orang tuanya mendapatkan pahala dari apa yang dibaca oleh anaknya ini. Oleh sebab itulah Allah Subhanahu wa taala kemudian berfirman, wa annallaha indahu ajrun adzim, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala di sisinya lah pahala yang sangat besar. Para hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah sebagai satu bentuk mukaddimah dari pembahasan berikutnya insyaallah, yaitu tentang hak-hak anak. Ya, hak-hak anak di dalam Islam yang akan disebutkan oleh Syekh Abdul Aziz Al-Fauzan ini, dan insyaallah akan kita bahas, ya, ada sekitar 6 hak anak atas orang tuanya atau kewajiban orang tua, ya, di dalam mendidik anaknya. Yang pertama misalnya adalah berkenaan dengan memilih istri yang solihah. Jadi di antara hak anak atas kita itu memilihkan ibu yang baik. Jadi hak anak bukan berarti nanti kita, ya, punya anak dulu baru kita memikirkan hak anak kita. Enggak, dari sekarang yang masih bujangan-bujangan ini, adik-adik mahasiswa itu, dari sekarang anda sudah harus memperhatikan, ya, tentang hak anak-anak ke depan. Bagaimana caranya? Dengan memilihkan, ya, ibu yang baik bagi mereka. Jadi bukan nanti setelah punya anak baru ada hak mereka atas kita. Enggak, dari sekarang kewajiban kita, sudah punya tanggung jawab untuk anak-anak kita, apa? Harus mencarikan ibu bagi anak-anak kita yang solihah. Oleh sebab itu laki-laki yang dinamakan memiliki hak, yang dinamakan dengan hakul khiyar, hak untuk memilih. Jangan dipilihkan ibu yang penyakitan misalnya yang AIDS, ya, HIV, itu kan jadi anaknya menjadi tersiksa, ya. Kemudian yang kedua adalah ikhtiarul ismul hasan, nanti adalah memilihkan nama yang baik. kemudian berikutnya adalah aqiqah, kemudian nafkah al-aulad, memberikan nafkah, kemudian yang kelima adalah hak pendidikan, dan yang keenam adalah hak keadilan. Jadi perlu adil, dan insyaallah perinciannya akan kita bahas di kesempatan yang akan datang. Wallahu ta'ala alam, sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.